Mitra bisnis, saat ini publik memang tengah mencermati terungkapnya kasus-kasus mafia pajak dan mafia hukum yang pemberitaannya telah mengalihkan perhatian publik dari kasus Bank Century. Di sisi lain, munculnya berbagai kasus korupsi besar dan aksi mafia pajak serta hukum telah memunculkan wacana pemberlakuan hukuman mati kepada para koruptor. Menurut Kwi Kian Gi, dalam bukunya tentang pemberantasan korupsi, hukuman mati adalah salah satu dari punishment yang bisa diterapkan selain dari reward yang akan diberikan. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah punishment berupa hukuman mati kepada para koruptor memang bisa diberlakukan saat ini juga, Pak? Belum mulai apa-apa, sekarang baru rame aja. Belum, baru mau dibuat kan? Undang-undang hukuman mati untuk korupsi belum kan? Tapi Pak Kwi, ada juga pendapat yang mengatakan sebaiknya hukuman mati tidak diterapkan, mengingat saat ini langkah-langkah pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan menangkap para pelakunya. Loh iya, tapi ini saya katakan, ini harus dilakukan. Kalau ada orang berkorupsi, buktinya jelas itu tidak diapa-apakan, ya lucu negara hukum. Tetapi itu tidak cukup, mengingat korupsinya sudah begini hebatnya. Kadang-kadang dihadapkan pada suatu pilihan, wah ini kalau ditindak, kerugiannya lebih besar atau tidak dari keuntungannya. Kan tidak adil. Nah, kemudian yang paling mendasar, saya nggak mempermasalahkan itu, yang paling mendasar adalah orang diberi kekuasaan, tapi gajinya hanya cukup untuk makan 2 minggu. Gimana? Kan mesti menggunakan kekuasaannya untuk menyambung hidup dong. Makanya seluruh environment harus dibenahin yang 7 points itu. Baik, Pak Kwik. Saat ini muncul pula wacana untuk menghukum keluarga dari para koruptor untuk memunculkan efek jera. Apakah ini memang perlu, Pak? Menurut saya, iya. Nah, Pak SBY kan mengatakan pemiskinan harus dimiskinkan. Gitu. Itu juga ada di buku itu. Di diskusi juga ada. Artinya, kalau yang melakukan korupsi, dihukum mati. Tapi masih ada bukti kenapa dia melakukan korupsi. Kalau didorong oleh istrinya, direngeng-rengeng oleh anak-anaknya, mereka juga dihukum. Nggak usah dihukum mati, tapi dihukum. Dianggap, dimiskinkan. Tidak boleh punya mobil. Rumah tidak boleh. Kamu mesti yang RSS saja. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.